Slendro. Ya. Langsung sanga ya, Tru. Ya. Ora nganggo diteruske tem rasah. Ya, ya ngono ya. Heeh. Piye, aku arep ngrembug sejatine sore mau. Wis kowe rasah cerewet. Sekali aku ora nampa apa sing diomongke bapak, tetep ora nampa nek ngarep kowe arep mbebujuk karo aku piye wae carane ora iso tak lakoni wis to, percaya aku. Miat langen ing kalengkan akar pandan moncar ong tinon lerak kakunang surum soro titan padang kasoran pajaring purnaming kekono dasari mungso katigo ing katrenjo lampahing madya bala saking negaring Stina Begawan Durna Patih Hayo Sengkuni ngirit temanten kaku nengge Sang Lesmana Mandra Kumara Panglenging kiya mangu mangu mangu kong ngarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butula wara pancriting turangga Hesti ing aja kaget ponokawan Bagong aku sing prapto. Bagong aja kaget ya Bagong aku sing prapto. Bagong aja kaget aku sing prapto nang bali wis mamu. Wah, no dayo-dayo piyayi le. No dayo-dayo piyayi le. Mboten pangling kadhandara Lesmana Mandra Kumara. Iya. Bekti kula kunjung nggih, Den. Ndak tampa ora liwat pengestu ku tampanana Bagong. Kula pun dienggo jimat panimpin dayanana ing kasantosan. Menemban Durna bekti kula. Oh iya Bagong, ndak tampa pengestu ku tampanana ya Bagong. Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti. Iya ya Bagong tak tampa. Pangestuku tampanana nggih. Enten apa kok dhateng gruduk rawuh teng sudung kula? Nek enten wigati kula aturi paring dawuh. Nggih, penemban enten wigati. Patih Sengkuni nek enten wigati enten apa? Oh, ngene ya Bagong. Praptaku ngirit marang Kutuk Lesmana Mandra Kumara iki sejatine mung krungu kabar yen to kowe duwe anak angkat. Mongko dina samengko Lesmana wis gandrung-gandrung kawan anakmu. Dipenggak wis ora kena, dirantya bakal medhot, dipalangono mesti bakal mlumpat. Mula aku banjur nampa ngendikaning anak Prabu Durna supaya ngrabekake Lesmana entuk karo anakmu. Kowe njaluk apa, Bagong? Njaluk ijol apa? Apa kowe njaluk liru wujuding kreta kencana? Apa kowe njaluk liru wujuding bondo donya Mas Picis Raja Prana? Kondowa, kowe matur karo Begawan Durna. Mesti bakal tak paringi wonten anakmu diwenehake Lesmana Mandra Kumara. Iya, Bagong. Aku sing dadi wong nomor loro ning negara Ngastina dadi seksi apa kang dadi ngendikane anak Prabu Ngastina. Mula ora usah kuwatir. Yen to kepengin sugih dadakan kowe kandha, kowe bakal kelakon. Yen to kepengin duwe derajat pangkat sing dhuwur, mongko ya dadakan kowe matura, mesti bakal kelakon. Kake ya, Neng. Hus. Kakek-kakek piye to ki? Kowe iki mikir to, Lesmana iki rak ya anak ratu ya bener ni rak. Rada ngene to. Lesmana iki kentir. Aku iki padha karo nyengsarake anakmu wedok nek nganti dikeke Lesmana. Gareng kuwi cangkeme omong apa? Oh, krungu areng. Kowe iki keseron ping rasane ora. Mboten omong napa-napa kok. Aku padake ora krungu wae piye. Kowe ngunehke aku anak ratu ning tak anggap aku kentir. Allah. Ora. Tak plotot matamu kowe. Oh, sabar, sabar ya putu, sabar. Sabar, Ger, sabar. Pancen ana kawan ki omongane kaya ngono kuwi. Ana ngene sok glendak-glenduk ning gregetke pikir sabar, Lesmana sabar. Iki nek tak keke, kowe iki engko tak bangunke omah. Tak bangunke omah, Petro engko njaluk apa tak turuti iki gegayuhanku wis cedhak. Apa sing tak karepke wis di depan mata. Ibarate mingkari ngukup lho. Iki aku apa karo Begawan Durna, penembahan anak kula mang tumbas 3 triliun. Mesti dikeke. Nggih napa nemban? Oh, mesti dikeke. Dikeke. 3 triliun yen perlu atusan triliun tak peneke. Bondo mesti ora bakal entek nek kanggo mbayar triliunan. Ngestina kuwi sugih ora mekakat seprapat jagat kesugihan Ngestina tak kandhani. Kondo Bagong mengko tak bayar nganggo tapak astaning Pati Sengkuni kuwi iso njukuk duit nang di papan nganggo panguasaning Pati Sengkuni. Ento ya, Gong. Anakmu tak pek. Wis to aja kuwatir. Kowe njaluk putu pira? Mesti tak leksanani apa? Yen perlu kacek sesasi meteng, kacek sesasi meteng. Tak lakoni waton anakmu tok wenehke. Ning nek ora menehke anakmu aja takon dosa. Sepira kekuataning pono kawan? Papan kene tak gawe sungsang bawana bali kowe pono kawan Bagong. Bang, aja to rene iki arep tak gawe meneng ah. Kowe iso dipernahke ora kowe? Ya bener kowe entuk bondo donya, ya bener kowe entuk brana picis, kowe entuk derajat pangkat. Ning anakmu sengsara. Kowe arep mutekke anak, arep mutekke diapurmu dhewe. Ya wis. Aku ya mung ngomongi, ora usah ngomongi. Wis, Gong. Nengo, nek gareng wis kono wis ora kena di kowe mundura ben dirampungi gareng. Mungsane ora. Ning aku pasrah lho nek kowe ngisro. Kowe gawe gegan rampung ana dhewe lho, Rang. Iki masalahe ora mung sepele. Ora mung baen-baen. Begawan Durna Pati Sengkuni iki mesti nggawa Kurawa. Nuwun sewu. Kula nyuwun dados badal wakilipun tuan rumah. Inggih menika pun Bagong. Ngendika sampeyan sajake kaya ngidak cengel. Ngendika sampeyan sajake kaya ngias karo ponokawan-ponokawan. Sampeyan pamer kesugihan nek babo meneke anake Artok naik kereta kencana, kereta kencana nglites cengelmu ki piye? Hmm? Anak-anak Semar diajari ora moto duiten. Anak-anak Semar ora diajari moto derajat pangkat. Niki perkara kamukten anake Bagong. Bagong meneke mangsa borong ning makne gedhe ora meneke. Wala pripun yang niki sing muring-muring malah terwelune. Nek Bagonge ora apa-apa nek lah kok jebul makne dede malah nesu-nesu kaya ngene. Idune muncrat-muncrat. Mbok ya wis to rek Petruk ora usah sambung rembug. Dimor, diem kok dimor. Diem. Iki perkaraku. Pokokipun anake Bagong ora ana sing iso mengku, ora entuk dicuri derajat pangkat. Loh, yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa? Yang ngono kowe wani karo Begawan Durna? Garing ngrasak dadak malang kerik. Aja ngungake, Dodo. Apa kira-kira kowe kuat nadai Sanghyo para Sata Kurawa? Ora minggat marang loro garing. Oh, iki mergane empat. Wis, nanggere ngono kuwi cekle wis ora iso dikandhani. Aku tok jotosi piye? Ben sengit rampunge lho males aku sak. Koe senengane mbubrake acara ora. Aku wis sing tak gadang, kowe iki duwe besan sing sugih. Iso tak leboni sertifikat. Aku dadi malah tak tonyo, bubar, bubar kabeh. Angen-angenku. Wis, tak urung mentuk kere meneh iki. Ngrekoso iki. Rambung ireng, rame-rame rantas malah melarak putungane truk. Sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu ukir moyak mayek saking dias baliwur wah mandeng tampu kedep mandeng oyen mripate bener mripat ora bener kok mandeng cerewet sing penting aku wani mandeng karo kowe. Leng Kurawa pirang-pirang Peter kok. Nek ora wani rasane nyedak-nyedak Kakang iki. Wis kaya ngene iki, wah delok tandange Kakangmu. Awakmu iki lho, awakmu kuwi. Awakmu ki mung balung tok arep mungsu para sata Kurawa. Balung nek digodhok. Mangsane wadake ora. Wah, aku perlu sumbare gareng kupingku keri. Candak gebuke ngebuk mrocol awakmu. Dur sasara asahku kan omong. Kowe apa aku sing tak sabete ngebuk ora minggat pecah sira wae. Ayo, mangsa menango mungsu aku kowe. Ah, Top tenan. Aku weruh kakangku gelut lagi bengi iki jan luar biasa. Aduh. Wah. Salah. Sah. Ngombe to? Hah? Ngombe. Aung ra urung rampung prai guys ngombe wah edian ning piye? Sip to? Sip. Kartomarmo kalah karo kowe. Biyo warakno, gawe yo stop nat. Apa? Kuwi lho sing ditemplek ning tembok-tembok kuwi lho. Pamflet, pamflet. Tulisi Kartomarmo kalah Runalagareng. Asatama anake Begawan Durna mundur karo Runalagareng. Ha. Sapa jurung maju? Pengusaha Dursasana mau? Minta ambungi. Anggar tangi tak ambung, anggar tangi tak ambung suwe-suwe dhewe gila. Jijiki truk kowe. Wong lanang kok ngambung wong lanang. Aku biasa ya. Wah, cah kentir ora. Gilani ora. Wis piye, kowe iki ya rumangsaku gawe masalah kok. Ya men, men Bagong iki wong iki uteke bosoke kae. Dilamar anake jamar anak ratu ya bener sugih derajat pangkat ana. Ha ning Kresmana iki petok e. Kresmana iki kentir e. Sawangen, mau rene mau kae ra delok le nyandang piye kae. Coba. Ya bener nganggo kupluk manten. Lah kok jaketan parkir iki maksudnya piye kae? Anak ratu kok nganggo jaket mburine tulisane parkir ngono kae piye? Apa ora isin kowe ndek sedulur kaya ngono kae? Ya isin. Oh, lole lole. Nolo gareng bubarke para sata kula apa kura-kura kuat nampani Kiai Cundo maneh jeblok wetengmu ae. Rupayu rek. Gonggok tengok-tengok impianku lenyap. Apa sing tak gadang-gadang pirang-pirang dina sawise aku ndek anak ayu iki musna mergo saka pokale gareng. Ora masalah anakku dipeles mono, ameng anak angkat kok. Ora apa-apa sing meneng aku ora wis dianggep besane Ratu Ngastina lho ora gleleng. Ya gleleng ning anakmu mesakake. Anakmu wedok mesakake. Ora anak wedok lair ora metu wetenge mbokne kok. Mboyo semen. Aku nek sugih, kowe iki mesti bakal tak kepreti. Kowe tak ngeki, gareng tak keki. Ora-orane aku micak. Ora-orane aku bisu. Aku duwe iki ya nggon kowe ya melu duwe, gareng ya melu duwe misale upamane kowe ora kuat bayar kontrakan. Terus ning nggon aku, Gong. Aku nyilih duitnya nggak bayar kontrakan tak kei setahun sisan. Nah aku sugih tekan semua orang nalarmu. Ayo ini gareng yang marah ini karena gak capek cok ya mangkel aku. Nah terus piye kis kebacut kayak ini terus peperangan Durna nesu ini lih kita tak kandani ya anakmu tok kayak gini ini kuin duwe panjaluk. Ayo kowe mau jaluk dit ora. Tegese panjaluk kuwi kowe njaluk bebono, reruba, pepanggil. Nomere duwe wae kowe kon manggil iki. Ora kuwi lho Gong pepanggil iki nek carane basa Jawa iki pepanggil reruba kuwi anu panjaluk temanten putri. Pone ana to wong anak yar dipek kae terus anakku entuk dipek ning kudu ditukoni suweng sing gedene sak genthong nek cara desa ngono kae. Ning kowe njaluk sing luwih angel, luwih sing luwih kira-kira Durna iki ling golek ya ngrekoso tenan. Nek entuk tenan, ling ngekeke anakmu ki kelas rapopo. Tegese liar ngepek anakmu ki tanggung jawab tenan. Ngono ya? Heeh. Terus njaluk apa, Tru? Ya manut. Njaluk malaikat. Ora mungkin. Njaluk kok aneh-aneh kok kowe. Njaluk apa sing ning jagat iki golek-golekane angel? Oh, ngono. Heeh. Oke, engko nek Durna tekan kene aku tak jalukane. Ya. Jaluk apa sakarepmu? Heeh, wis pokoke kudu dhuwit, kudu derajat pangkat ning barang sing angel golek-golekane men do berusaha. Nek ana usaha kuwi ateges lek arep ngepek anakku wedok kuwi lahir batin. Tul, ngono kuwi sing tak karepake. Ha oke. Ini sumbar-sumbar yang ngarepe para soto Kurawa. Apa dianggap Kurawa ki loro saudon terus saurupan? Apa kira-kira nala gareng kakangmu iso nandhiki kekuwataning Begawan Durna ing Sukalima ya ndi? Nala gareng kon ketok. Ora kon tak untapke nyawane aja duntang Kumbayana keparat. Sabar, sabar. Begawan Durna naturi sabar. Wong sabar ki ana watese. Hm? Wong sabar ki ana watese. Yen gareng wis ngrusak barisan soto Kurawa, wong Kurawa dierang-irang karo wong-wong. Ana ing kiwa tengene kene, aku ora nrimake. Anak kula entuk dibek sapa-sapa. Ning anak kula wau duwe penjaluk. Penjaluke apa? Angel, sing angel. Aja ngawur, aja ngawur. Pikir tenan sing angel. Anak kula nyuwun temanten lanang iso numbaske pit poligon. Kuwi gampang. Hah? Kuwi gampang. Kuwi larang. Larang tumrape awake dhewe. Nek tumrap ana murah. Ah ya, heeh. Eh, udu. Lho. Mola malek kowe, momen mola malek ya men ora dolawalae ya rugi. Sampeyan ku bisa ngaturake sing angel lho kok sing angel. Ga nek watone omong ga aku. Apa nek ndek ide apa ora ide. Sing di anak kowe kok kowe kudu ndek ide. Siji. Wah, pernah apa to? Kok sik. Temanten lanang ku bisa ngaturake siji senjata cakra. Gus, ngono kuwi. Senjata cakra. Ingat senjata cakra loro M16 nggo ngebrem dasmu iki kok piye ya ora ngono tru kowe nesu njukan ora ngerti iki dikandhane adine emak aku nek nganggo keplak-keplakan pentas kok gagar otak. Nomor loro Nenggolo. Hah? Nenggolo. Pendopo? Nenggolo. Nomor loro senjata Nenggolo. Dur, eh. Turu engko. Ora. Aku ngrungokke. Lah kok merem-merem. Kene lho omong tenanan emah merem-merem. Angka telu sing terakhir. Apa dhe? Tak pikir sih. Hah. Pustaka Jabus kelima soto. Oke. Angka telu ya ki kudu iso ngaturake perpustakaan. Ngeplak meneh. Goblokmu iki lho. Pustaka Jamus kelima sada. Kudu perpustakaan. Bukune nggo guru kendhasmu kuwi. Ana sudah gal. Ya ora kuwi mangkel. Emang pustaka Jamus lho. Kuwi pusakane sapa e? Susah-susah ngomongke. Iki ya goblok banget. Pusaka kuwi ora tau ngerti ora. Pustaka Jamus kelima sada. Nek Ndara Lesmana, Nek Ndara Lesmana. Iso ngaturke, iso ngaturke. Pusaka telu, pusaka telu. Siji, siji. Ndoto, ndoto cakra. Loro, loro. Kiai, neng kiai. Pleret Nenggolo, Nenggolo. angka telu, pustaka jamus lilul, pustaka jamus lilul. Kuwi anakku boyongan, kuwi anakku boyongan, Begawan Durna. Kerene teko menah, Dok.